Mitra bisnis Kwi Kian Gi berpandangan dampak dari kesalahan penerbitan obligasi rekap perbankan yang saat krisis 98 dipaksakan oleh IMF serta kroni-kroninya sangat sulit untuk diselesaikan. Mengingat kewajiban pemerintah untuk membayar beban bunga obligasi tersebut berkaitan dengan aspek legal. Sehingga jika pemerintah menolak untuk membayarkannya, akan berakibat pada hilangnya kepercayaan investor lokal maupun asing kepada pemerintah. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik, Pak Kwi, menurut visi Bapak, apakah tidak ada sama sekali langkah-langkah ekonomi yang legal untuk menyelesaikan masalah bunga obligasi ini? Tidak ada, kecuali mengingkari kontrak yang sudah ditandatangani. Jadi bisanya diatasi dengan mengatakan pokoknya mau apa kamu, saya nggak bayar gitu. Risikonya nanti lalu susah memerintah negara ini kan sangat susah, apa-apa nggak dipercaya omongannya. Nah, jika itu resikonya, bukankah itu lebih mahal jika dibandingkan dengan terus membayarkan bunga sesuai kontrak, Pak Kwi? Ya saya tidak bisa memperkirakan sebelumnya ya. Tapi yang sudah pasti, kalau swasta yang memegang obligasi itu terus bunganya nggak dibayar kan konyol. Dia kan beli sebagai investasi. Kan nggak salah. Surat legal semua kok. Tahu-tahu terus bilang nggak dibayar itu. Nah, kalau misalnya obligasi rekap hanya yang melekat pada bank-bank BUMN saja, yang ditarik kembali itu bisa karena pemegang sahamnya kan pemerintah. Kekuasaan tertinggi ada pada pemerintah. Tapi itu di-resist habis-habisan oleh bankir dan oleh ekonomi-ekonomi yang pro-barat, yang pro-IMF, segala macam. Loh, nggak bisa dong. Karena walaupun itu milik negara 100%, BUMN, bank BUMN, tapi kan sudah persero, aturan mainnya kan seperti PT swasta gitu. Nah, debatnya begitu gitu. Jadi apakah ini berarti masalah ini tak bisa dituntaskan dalam jangka pendek? Meski Wapres Budiono saat menjabat sebagai Menteri Keuangan, mengklaim persoalan ini bisa tuntas dalam 8 tahun? Menurut saya tidak. Dan ketika itu sudah saya katakan, dan ketika itu staf BBPN sendiri yang mengatakan, ini akan berkelanjutan, ditunda lagi, sampai bunganya membengkak, yang terburuk 14.000 triliun. Ketika Pak Budiono reprofiling berhasil, dengan tambahan 6,4 triliun saja, saya lempar kepada staf-staf Bappenas yang pandai-pandai itu, banyak PhD-nya. Mereka mengatakan, tidak bisa Pak, kalau 8 tahun selesai nggak bisa. Dan itu terjadi pembengkakan, menurut estimate mereka akan membengkak dari 1.030 triliun, paling tidak menjadi 5.000 triliun. Kewajiban pemerintah. Minimum menurut perhitungan staf saya, itu pun sudah saya kemukakan. Demikian Kwi Kian Gi, saya Mary Agustin.